sama terasa gelora di dalam dada, saling sama kuasa menentukan dirinya. Terkadang hatinya riang, bersenandung dan berdendang, terkadang pilu sendu.